Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita memasuki atau masih pada pembahasan ayat yang ke-18 dari surat Al-An'am. Wa huwal qahiru faqa ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala al-qahir ala ibadihi. Fala yatasarrafu an minhum mutasarrifun wala yataharraku mutaharrikun wala yaskunu sakinun illa bimasyiatih. Tidaklah di antara mereka ada yang melakukan tasarruf, suatu kegiatan, suatu perbuatan, dan tidaklah bergerak di antara mereka orang yang bergerak, dan tidaklah diam di antara mereka dari orang yang diam, melainkan semua itu bimasyiatihi, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ikhwan dan sering kita memiliki suatu kehendak, misalkan berkehendak besok safar. Segala persiapan sudah lengkap. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Tetap saja akan gagal rencana yang sudah matang. Menunjukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terkadang sebaliknya, kita tidak ada niatan untuk melakukan suatu aktivitas, ingin diam. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita melakukan sesuatu, kita tanpa di luar rencana akhirnya melakukan sesuatu. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-qahir ala ibadih. Walaisal muluku wala ghairuhum al-khuruj ala an mulkih wa sultanih. Dan tidaklah bagi para raja-raja, para penguasa-penguasa, dan selain mereka, tidak ada di antara mereka yang mampu al-khuruj, memberontak dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memberontak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengalahkan mereka. Maka dari itu kita dilarang memiliki nama dengan Malikul Amlak, rajanya raja. Karena tidak ada raja, tidak ada yang berkuasa dengan kekuasaan yang mutlak, sempurna, melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki nama raja di raja, kita membuat tandingan, menjadikan diri kita tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala fi mulkih, di dalam kekuasaannya. Kekuasaan mutlak, kekuasaan sempurna hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bal hum mudabbaruna maqhuruna. Bahkan mereka, para hamba, itu adalah mudabbarun. Mereka diatur. Dan mereka maqhurun. Terkalahkan. Nah, tidak ada yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu membangkang dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan sesama makhluk. Terkadang memiliki suatu kekuasaan dan berhasil digulingkan kekuasaannya oleh makhluk yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian keadaannya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak mungkin terkalahkan kekuasaannya oleh siapapun. Fa idza kana huwal qahiru wa ghairuhu makhuran, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala al-qahir yang maha mengalahkan sedangkan yang lainnya terkalahkan, kana huwal mustahiqu lil ibadah, maka kelazimannya, konsekuensinya, keharusannya bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kalau ayat yang sebelumnya, ya, ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang infiradullahi ta'ala bijalbil manafi' wa daf'il madar. Ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah, maha tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendatangkan kemanfaatan dan mencegah dari segala kemadharatan-kemadharatan. Itu harus diyakini, barakallahu fikum. Hanya Allah semata yang mampu mendatangkan kemanfaatan untuk kita, dan hanya Allah semata yang mampu menghindarkan kita, mencegah kemadharatan dari kita. Maka dari itu, seorang muslim, muslimah, ahli tauhid, ketika mereka mengharapkan suatu kemanfaatan hanya kepada Allah, mereka gantungkan harapannya, mereka sandarkan harapannya. Demikian pula ketika mereka takut kemadharatan menimpa dirinya, kepada siapa mereka berlindung? Mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata berlindung dari segala kemadharatan dinia maupun duniawiya. Nah, pada ayat yang sekarang ini terkait dengan masalah kekuasaan. Allah subhanahu wa ta'ala pun esa di dalam kekuasaannya, sempurna dalam kekuasaannya. Tak ada satu raja pun, satu penguasa pun yang mampu memberontak terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua, barakallahu fikum, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendatangkan kemanfaatan dan menolak dari kemadharatan. Demikian pula keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya, ini semua, barakallahu fikum, salah satu bukti, salah satu dalil, dalalatul iltizam, dengan pendalilan iltizam yang menunjukkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dia pula yang berhak untuk diibadahi. Nah, di garis bawahi bagi yang punya kitab, fa idza kana huwal qahiru wa ghairuhu makhuran, kana huwal mustahiqqu lil ibadah wa huwal hakim. Allah subhanahu wa ta'ala al hakim, maha bijak, fi ma amara bih wa naha. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak pada apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah larang. Sangat bijak sekali. Nah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada hambanya melainkan pasti karena ada manfaat di situ. Sebagaimana tidaklah Allah melarang sesuatu dari hambanya melainkan karena pada sesuatu tadi ada kemadharatan bagi hambanya sehingga Allah larang darinya. Satu contoh, Allah melarang dari khamar. Kenapa Allah larang dari khamar? Allah larang dari perjudian? Jawabannya, pasti di situ ada madharatnya. Ya, ada madharatnya. Orang kalau sudah konsumsi khamar akan menutup akalnya. Maka dari itu kenapa khamar dikatakan khamar? Li'annahu yukhammirul aqla. Karena khamar itu dampaknya, efeknya akan menutupi akal. Orang kalau sudah konsumsi khamar, baik yang bentuknya minuman atau bentuknya serbuk, atau bentuknya tablet, ya, narkoba berbagai macam jenisnya, itu semua haram karena akan menutupi akal seseorang. Nah, min daruriyatil khams, dari perkara yang sangat darurat, ya, lima perkara yang sangat darurat untuk dijaga, di antara adalah al-aql, akal. Maka dari itulah Allah haramkan khamar sebagai bentuk penjagaan terhadap akal. Nah, orang kalau akalnya sudah ngeblank, ya, mau berpikir udah gak akan mampu lagi. Jangankan memikirkan kemanfaatan dari orang lain atau dari orang di bawah tanggungannya, anak, istri, dan seterusnya. Orang memikirkan kemaslahatan diri sendiri saja gak mampu. Nah, jangankan melindungi dari kemadaratan, melindungi dari kemadaratan untuk anak istrinya, melindungi diri sendiri saja tak mampu. Akal telah tertutup. Uang berapapun habis, enggak karu-karuan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka barakallahu fikum, tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, Maha bijak. Bijak di dalam perintahnya, bijak di dalam larangannya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya di situ, dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu pasti karena ada mara bahayanya. Sehingga semakin seseorang memahami al-awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakannya, serta memahami an-nawahi, larangan-larangannya, serta menjauhinya, pasti dan pasti kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan dan akan dia rasakan. Karena peraturan itu sumbernya dari Zat yang Al-Hakim, Maha Bijak. Nah, Maha Bijak fima amara bih wa naha. Wa asaba wa aqaba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bijak di dalam memberikan pahala dan di dalam mengiqab. Mengiqab ya bahasa kitanya menghukum atau mengazab. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada hambanya, memang betul-betul orang itu berhak untuk mendapatkannya. Demikian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala aqaba, mengiqab seorang hamba, juga memang kalau itu berhak untuk diiqab. Sehingga enggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala salah sasaran. Orang enggak berhak diiqab, kok diiqab. Orang enggak berhak mendapatkan pahala, kok justru malah dapat pahala. Enggak mungkin, enggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Bedanya dengan makhluk memungkinkan terjadi yang seperti itu. Kadang orang enggak berhak untuk dihukum, malah dihukum. Kadang yang berhak dihukum, malah lepas dari hukum. Memungkinkan. Baik, kayak kita, terkadang terhadap anak memberikan ikob, ya, memberikan ikob kepada anak. Mungkin punya anak lebih dari satu. Ngadu, sehingga kita terpengaruh dengan pengaduannya. Kita ikob. Padahal belum tentu orang anak yang kita ikob berhak diikob. Kadang yang seharusnya diikob malah lepas dari ikob kita. Itu memungkinkan kita sebagai hamba, gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian, Al-Hakim, Allah Maha Bijak, ya. Allah Maha Bijak. Kemudian wa fima khalaqa wa qaddara. Demikian pula Allah bijak pada apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah tentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seseorang dalam bentuk demikian, Allah tentukan bentuk penciptaannya, semua itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Sehingga yang seperti ini menjadikan kita selalu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khabir, ay Al-Mutalli' ala sarairi wa tamair wa khafayal umur, wa hadha kulluhu min adillatit tauhidi. Mana Al-Khabir? Adalah Al-Mutalli'. Allah Maha mengetahui terhadap asrar, perkara-perkara yang rahasia-rahasia. Perkara yang samar, yang disembunyikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua itu. Jangankan yang zahir, yang nampak, yang disembunyikan pun Allah mengetahui. Ini disimpulkan oleh beliau rahimahullah, dikasih tanda oleh kalian, wa hadza kulluhu min adillatit tauhid. Dan ini semua merupakan dalil-dalil tentang tauhid, ya, dalil-dalil tentang tauhid, wajibnya kita menunggalkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, ya, di dalam ibadah, sehingga ibadah yang kita lakukan berapapun bentuk berapapun kemampuan ibadah yang kita lakukan, seluruhnya kita tujukan untuk Allah semata. Jangan kita bagikan untuk selain Allah sedikit pun. Nah, karena kalau sampai kita membagikan ibadah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, maka kita dinamakan musyrik. Orang menduakan Allah dalam ibadah. Perbuatan kita dinamakan syirik, kita dinamakan musyrik. Nah, dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-18. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-19. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan? Qulillah. Baini wa bainakum syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدْ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Kurang lebih artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin, ayu syai'in akbaru syahadah, mana yang lebih besar, lebih kuat persaksiannya? Qulillah, katakanlah Nabi Muhammad, yang paling kuat persaksiannya, paling besar persaksiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Syahidun baini wa bainakum, yang telah mempersaksikan antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Li'unzirakum bihi wa man balagh, agar supaya aku dengan Al-Qur'an tersebut memberikan peringatan kepada kalian. Demikian pula memberikan peringatan kepada siapapun yang Al-Qur'an sampai padanya. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Apakah benar-benar kalian mempersaksikan bahwasanya bersama Allah Subhanahu wa taala ada sesembahan-sesembahan yang lain? Qul la ashhad. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak mau mempersaksikannya. Walaupun barakallahu fikum, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah itu ada. Nah, itu ada. Akan tetapi, sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Sehingga, jangan sampai kita mempersaksikan tentang kebenarannya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ ma'an wa anna mayad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu, bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan apa yang mereka sembah dari selain Allah itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Nah, sehingga jangan kita mempersaksikannya. Jangan kita mau mempersaksikannya tentang kebenarannya, pasti batilnya. Nah, pasti batilnya. Dari sisi mana kok sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah batil? Bisa kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya. Apakah mereka bisa mendatangkan kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk penyembahnya? Al-jawab, la, enggak mampu. Contoh mereka nyembah-nyembah patung, yang nyembah pohon. Nah, ketika kalian bawa sengsel tebang itu pohonnya, mampukah bisa mempertahankan diri pohon tersebut? Akan tumbang. Nah, atau yang nyembah-nyembah patung, kalian bawa kampak, bawa pudem, hantam kepalanya, bisa nangkis? Enggak. Paling patah. Bisa mendatangkan kemanfaatan untuk penyembahnya? Tidak. Untuk diri sendiri pun tidak. Taib. Tapi Allah Subhanahu wa taala, apakah mampu mendatangkan kemanfaatan? Al-jawab, na'am. Apakah mampu melindungi kita dari kemadaratan? Na'am. Allah maha mampu dalam itu semua. Maka dari itulah Allah sembahyang hak. Demikian pula, kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan sembahyang hak? Allah maha kuasa. Tak ada satu kekuasaan pun yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya mereka yang nyembah-nyembah selain Allah, adakah sesama mereka memiliki kekuasaan? Al-jawab tidak. Bahkan orang-orang nyembah patung-patung itulah justru penyembahnya yang berkuasa terhadap patungnya. Patungnya taruh depan rumah, ya nurut. Taruh di WC, ya nurut. Nah, siapa yang berkuasa ngatur patung tadi? Malah penyembahnya, kan lucu. Menyembah sesuatu yang justru malah gak bisa berbuat apa-apa. Baik. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurna kekuasaannya. Allah Maha Esa dalam mendatangkan kemanfaatan, Maha Esa dalam menolak kemadharatan. Maka dari itulah hanya Allah berhak untuk diibadahi. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah adalah ilahun wahid. Ilah bimana makluh. Katakanlah bahwasanya hanya saja Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang tunggal, yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku telah berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan, apapun bentuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berlepas diri dari perbuatan syirik, berlepas diri dari orang-orang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala esa, maka kita harus tunggalkan Allah baik di dalam kerububiyahannya maupun dalam keuluhiyahannya maupun dalam al-asma wa sifat. Dengan ini selesai kita mengartikan ayat yang ke-19 kurang lebihnya. Demikian, wa insya Allah kita akan lanjutkan tafsir atau penjelasan dari ayat tersebut pada waktu yang akan mendatang biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.